bertahta bintang-bintang angkasa, namun satu bintang yang berpijar teruntai turun menyapaku. Ada tutur kata terucap, ada damai yang kurasakan. Indah sinarnya sentuh wajahku, kesedihan dan memuja hadirnya. Terbuka aku menatap wajahnya, aku merasa mengenal dia. Tapi ada entah di mana, hanya